السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوانا في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita masih di kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha al-Mujallad al-Awwal, jilid yang pertama. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Ad-Darsus Tsaniya Asyar, pelajaran 12 di pekan yang lalu. Hanya saja kita belum sempat membaca Al-Kalimatul Jadidah di akhir daripada Ad-Darsus Tsaniya Asyar. Yani fi safha halaman 7 wa sittun, halaman 67. Setelah kita baca Al-Kalimatul Jadidah, setelah itu insyaAllah kita masuk ke Ad-Darsus Tsalitsa Asyar. Langsung saja ana minta ilham. Tafadhal ya akhi ikra Al-Kalimatul Jadidah. Silakan bagi ikhwan dan akhwat sekalian, halaman 67, halaman 67. Tafadhal ya akhi al-karim, ikra. Bismillah. Al-Kalimatul Jadidatu. Naam. Al-Ammu. Tarjim awalan Al-Kalimatul Jadidatu. Kata-kata yang baru. Naam. Kata-kata yang baru. Al-Ammu. Al-Ammu bil-ain. Al-Ammu. Naam, al-Ammu, sahih. Akhul Ab. Akhul Ab. Naam, al-Ammu akhul Ab. Ma mana al-Am akhul Ab? Saudara laki-laki dari bapak. Naam, yani al-mustalah al-ma'ruf al-Am. Paman. Hanya saja dari mana? Dari ayah. Pihak al-Ab, pihak ayah. Ke samping kirinya. Sekarang bibi. Al-ammatu. Al-ammatu. Tambahkan apa di sini? Tak marbut. Tak marbut. Ukhtul ab. Ukhtul ab. Naam. Ukhtul abi. Ukhtul abi. Saudara perempuan dari bapak. Naam. Saudara perempuannya bapak. Ini bibi yani. Naam. Nah, kalau barusan dari bapak dua-duanya al-am dan al-amma, sekarang bagaimana dari ibu? Silakan. Al-khalun. Hah? Al-khalu. Al-khalu, naam. Akhul ummi. Naam, akhul ummi. Saudara laki-laki ibu. Naam, ini paman dari pihak ibu. Ibu. Al-khalatu ukhtul ummi. Naam, al-khalatu ukhtul umm. Saudari perempuan dari ibu. Saudari perempuan ibu, naam. Bibi berarti ya? Naam. Naam, ini penting untuk dipahami makna al-am, al-khal, al-ammah, al-khalah. Karena ini keunikan bahasa Arab yang tidak dimiliki bahasa kita. Bahasa kita paman, sudah selesai. Ada sekedalik? Boleh, Ustaz. Paman dari pihak bapak ada istilahnya. Paman dari pihak ibu juga ada istilahnya dalam bahasa Arab. Al-am itu untuk dari ayah. Al-khal dari pihak ibu. Ibu. Nah, mu'annasnya tinggal tambahkan tak marbuto al-ammatu dan al-khalatu. Nah, terus baqiya kalimatan. Al-fallahu. Nah, petani. Petani. Mustashfal wiladati. Nah, rumah bersalin. Nah, mustashfal wiladati, rumah bersalin. Sakit bersalin. Iya. Khusus untuk persalinan. Nah, ya. Syukran ya akhil karim. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Dengan demikian selesai sudah Ad-Darsus Tsaniya Asyar. Dan malam ini kita masuk ke Ad-Darsus Tsalitsa Asyar. Dan Ad-Darsus Tsalitsa Asyar, ikhwan, ada dua bagian. Ada alif dan ada ba'. Alifnya di halaman 68, ba'nya ada di halaman 74. Dan ini menunjukkan banyaknya materi di pelajaran ke-13 ini karena terkait dengan al-jam'u. Apa ya, Ikhwan? Al-jam'u, tentang jama'. Nah, ini kali pertama kita menemukan pembahasan jama' di al-mujallad al-awwal, jilid yang pertama. Dan kenapa dibagi dua, ada alif ada ba? Ya, alif khusus untuk mudzakkar dan ba khusus untuk muannas. Sehingga nanti akan kita lihat kalimat-kalimatnya. Untungnya alif ini khusus mudzakkar terlebih dahulu. Selagi kepada ikhwan dan akhwat sekalian yang baru saja bergabung, kita di halaman 68. Tafadhal ahlan wa sahlan. 68, halaman 68. Ad-darsu tsalitsa asyar, pelajaran 13. Naam. Al-juz'ul awwal, bagian pertama. Ahlan wa sahlan, masyaallah. Naam. Istami'u jayidan. Dengarkan dengan baik. Safha, sekali lagi, halaman berapa, Ikhwan? 68, halaman 68. Sekali lagi, ad-darsu tsalitsa asyar ini ada dua bagian. Kedua-duanya terkait dengan jamak, dengan bentuk plural. Hanya saja bagian yang pertama adalah untuk mudzakkar, jamak mudzakkar. Yang ba, yang kedua adalah jamak muannas. Al-an naqra al-juz'ul awwal. Kita baca bagian yang pertama. Istami'u jayidan. Ana aqra. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Min aina hum? Min aina hum? Hum min Amerika. Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Ahum zumala'uka? Naam, hum zumala'i, hum fi fasli. Naam, hum zumala'i, hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Ahum mujtahiduna? Naam, hum mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakariya wa Musa wa Abdullah. Wa man ha'ula'ir rijalul kisaru? Wa man ha'ula'ir rijalul kisaru? Hum hujjajun. Hum hujjajun. Min aina hum? Min aina hum? Ba'duhum min as-Sini wa ba'duhum min al-Yabani. Ba'duhum min as-Sini wa ba'duhum min al-Yabani. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Ada dua baris lagi di halaman berikutnya, ikhwan. Safha 69, halaman 69, masih ada dua baris lagi. Aina Musa wa asdiqa'uhu dhahabu ilal mat'ami. Dhahabu ilal mat'ami. Naam. Qara'nahu. Sebelum kita baca dan kita pahami sama-sama, berapa persen antum paham? Sebelum kita terjemahkan, di awal pertama kali antum dengar, berapa persen antum paham, Ilham? Mi'ah bil mi'ah. Mi'ah bil mi'ah, Masya Allah. 100%? Insyaallah. Idza nakhtim al majlis begitu. Kita tutup majlis ya. Selesai sudah tadi urusan. Nah, anta ya Abu Adam. Mi'a bil mi'a. Insyaallah. Insyaallah. Anta ya Adam. Mithl abik. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah kalau begitu. Yani alhamdulillah nakhtim al majlis itu. Kita tutup konten majlisnya. Nah. Labas. Jazakumullah khair ya. Kalau gitu ana minta bantuan Ikhwan Studio untuk menterjemahkan. Ana bisa jadi di al-mustami' al-mustami'un wal-mushahidun, al-mustami'at wal-mushahidat, bisa jadi yang di rumah, belum bisa jadi banyak yang perlu dijelaskan. Nah, alhamdulillah ana dibantu sama Ikhwan Studio untuk menjelaskannya. Nah, kita baca dulu sama-sama Ikhwan, baru kemudian ana minta satu persatu baca dan menterjemahkan. Kita baca sama-sama Ikhwan. Aya istami'u thumma kariru. Mana istami'u thumma kariru? Thumma kariru. Ikuti. Ad-darsu thalitha asyara. Ad-darsu thalitha asyara. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Ahlan wa sahlan ya Aba Abdullah. Sekali lagi. Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Nah. Min aina hum. Min aina hum. Hum min Amerika. Hum min Amerika. Ahum zumala'uka. Ahum zumala'uka. Naam hum zumala'i. Naam. Naam. Hum zumala'i. Hum fi fasli. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna. Ahum mujtahiduna. Naam hum mujtahiduna. Naam hum mujtahiduna. Ma asma'uhum. Ma asma'uhum. Asma'uhum Yasirun wa Zakariya. Asma'uhum Yasirun wa Zakariya. Wa Musa wa Abdullahi. Wa Musa wa Abdullahi. Wa man ha'ula'ir rijalul qisaru. Wa man ha'ula'ir rijalul qisaru. Hum hujjajun. Hum hujjajun. Min aina hum. Min aina hum. Ba'duhum min as-sini. بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان وبعضهم من اليابان dua baris lagi di halaman berikutnya. Aina Musa wa asdiqa'uhu. Aina Musa wa asdiqa'uhu. Dhahabu ila al-mat'ami. Dhahabu ila al-mat'ami. Na'am. Alhamdulillah ya. Al-qira'ah qasira ya'ni aw mutawassita naqul. Bacaannya pertengahan, tidak laysat qasira wala tawila, tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang, mutawassit ya. Nah, nabda mimman, dari siapa kita mulai? Anta Ilham, anta ladhi tumsikal mikrofon, tafadhal. Iqra bihudu, iqra bitumaknina, la tasta'jil, jangan terburu-buru. Naam Zat. Tak wa tarjim, hatta nastafid ya'ani. نعم زيد تفضل الدرس الثالث عشر نعم pelajaran ke-13 من هؤلاء الفتية طويل من هؤلاء الفتية طوال يا علي نعم فتية طط اذا هذا الف لام الشمسيه ليس كذلك مره ثانيه من هؤلاء الفتية طوال يا علي نعم Siapa mereka? Siapa mereka itu? Betul. Siapa mereka? Siapa mereka itu pemuda yang tinggi-tinggi wahai Ali? Naam. Haulai mereka. Jamak daripada hadza. Hadza. Berarti ini. Siapa? Siapa para pemuda yang tinggi-tinggi ini? Naam. Ya Ali wahai Ali. Ali. Nah, teruskan. Hum tullabun jududun. Mereka para siswa yang baru. Nah, antum lihat ya, Ikhwan, dari awal sudah langsung kita disuguhkan jamak. Tidak tanggung-tanggung, tiga sekalian di baris pertama. Haula'i jamak. Naam. Al-fityatu jamak. Naam. At-tiwalu juga Jam'u. Ya, nanti kita akan review mana saja jama' dan apa mufradnya setelah kita terjemahkan. Nah. Wasil ya akhir kirim. Hum tullabun jududun. Min huna. Min hum tullabun jududun. Min huna. Ikra. Nah. Hum tullabun jududun. Nah. Mereka para siswa yang baru. Nah. Para siswa yang baru. Tiga-tiganya juga jama' alas katalik. Balai Ustaz. Hum jama' tullabun jam'u jama' judun kadhalika jama'. Nah. Min aina hum? Dari mana mereka? Nah. Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Mereka dari Amerika. Amerika. Nah. Ahum zumala'uka? Apakah mereka teman-temanmu? Nah. Naam. Hum zumala'i hum fil fasli. Ya, dia teman-temanku. Dia nah, di kelas. Hum. Mana hum? Ya, mereka teman-temanku. Naam. Mereka di kelasku. Naam. Idan zumala di sini teman-teman di sini maksudnya teman-teman satu sekolah. Naam. Teruskan. Ahum? Ahum mujtahiduna? Apakah mereka mujtahidun, mujtahidun yakni bersungguh-sungguh dalam belajar. Apakah mereka siswa yang rajin? Nah, la, nasyid wa mujtahid fihi ma fihi min al-khilaf. Mujtahid yakni lebih cenderung ke bersungguh-sungguh. Nah. Semangat. Dan di antara itu bukti bersungguh-sungguh adalah rajin dalam kehadiran, disiplin. Nah. Nah, kalau rajin dia khusus. Rajin saja mujtahid dia umum. Nah. Tafadhal. Maratan tsaniya ahum mujtahiduna? Ahum mujtahiduna? Apakah mereka bersungguh-sungguh? Naam, bersungguh-sungguh dalam apa ini maksudnya? Belajar. Naam, dalam belajar. Naam, hum mujtahiduna. Ya, mereka bersungguh-sungguh. Naam. Ma asma'uhum? Siapa nama mereka? Naam. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Naam. Nama-nama mereka yaitu Yasir, Zakaria, Musa dan Abdullah. Naam, min Amerika lakin asma'ahum muslimun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Amerika tapi nama-namanya nama al-Arab. Naam, Ustaz. Al-Muslim, alhamdulillah. Yasir, Zakaria, Musa, Abdullah, alhamdulillah. Idzan hum muslimun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam. Tafadhal. Waman haula'i? Waman haula'i rijalul qasir? Waman haula'i rijalu qisaru? Rijalul. Waman haula'i rijalu qisaru? La, rijalul. Waddih alif lam. Waman haula'i rijalul qisaru? Naam. Siapa pemuda siapa laki-laki? Siapa ini? Mereka. Siapa mereka laki-laki yang pendek ini? Hum hujjajun. Mereka adalah orang-orang yang haji. Naam, jamaah haji. Naam. Hujjaj jama'. Hujjaj. Naam. Para jamaah haji. Teruskan. Min aina hum? Min aina hum? Dari mana mereka? Ba'dhuhum min Ba'dhu wala ba'du? Ba'dhuhum. Naam. Ba'duhum minas-sini wa ba'duhum minal-yabani. Sebagian mereka dari Cina dan sebagiannya lagi dari Jepang. Naam. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Di mana Musa dan teman-temannya? Zahabu ilal mat'ami. Mereka pergi ke tempat makan. Naam. Jazakallahu khair. Naam. Jazakallahu khair. Tu'id min al-awwal ya أبا آدم تعيد من الأول إلى زملاؤك apakah mereka teman-temanmu نعم هم زملائي هم في الفصل في ولا في هم في فصلي نعم benar mereka teman-temanku mereka di kelasku نعم أهم مجتهدون apakah mereka di depan nunnya أهم مجتهدون أهم مجتهدون apakah mereka para pemuda yang bersungguh-sungguh? Naam, hum mujtahiduna. Ya, betul. Mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh. Naam. Ma asma'uhum? Siapa nama mereka? Nah, siapa nama-nama mereka? Siapa nama-nama mereka? Asma'uhum, nama-nama mereka, Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Nama mereka Yasir, Zakaria, Musa dan Abdullah. Nah, sebelum kita lanjutkan, ma asma'uhum, ma di sini secara zahir memang bukan maknanya bukan siapa. Siapa? Tapi maknanya apa? Apa? Nah, tak hanya saja dalam bahasa kita penggunaan apa namamu ini, kata ini agak asing, janggal dalam bahasa kita. Maka tidak apa-apa diterjemahkan siapa. Nah, tapi tentu tidak boleh pakai man ketika nanya nama dalam bahasa Arab. Man ismuka? Ada sebagian orang takbirnya salah. Man ismuka? La khata. Masmuka. Nah, pakai ma. Nah. Wasil ya Ba Adam. Man ha'ula'ir rijalul kisaru? Siapakah mereka para lelaki yang pendek-pendek itu? Naam. Hum hujjajun. Mereka para jamaah haji. Nah, tentu kalimat kisar sini bukan bermaksud untuk adzam, bukan untuk mencela, tapi ditarif untuk tarif. Apa namanya? Untuk mengetahui, untuk membedakan antara satu ini. Ini bukan dalam rangka untuk adzam. Naam. Naam. Tafadhal. Min ainahum? Dari mana mereka? Ba'duhum min as-sini wa ba'duhum min al-yabani. Sebagiannya dari Cina dan sebagiannya lagi dari Jepang. Nah. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Di mana Musa dan teman-temannya? Zahabu ilal mat'ami. Nah. Mereka pergi ke tempat makan. Naam. Jazakallahu khairan ya Abu Adam. Anda ya Adam, nisfuhu. Mana nisfuhu? Setengahnya. Iqra' nisfahu. Wa anta kadzalika ya Aba Abdullah, iqra' nisfahu. Ana yang potong nanti, ana yang motong di mana antum berhenti. Nah. La takhaf. Fadhal. Bismillah. Ad-darsu salisa asyar. Nah. Pelajaran ke-13. Asyar wala asyar. Asyar. Nah. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Nah. Siapa mereka pemuda yang tinggi-tinggi itu wahai Ali? Hum tullabun jududun. Mereka adalah siswa baru. Nah, para siswa yang baru-baru. Mereka adalah para siswa yang baru-baru. Nah. Min ainahum, dari mana mereka? Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Nah. Ahum zumala uka. Nah. Apakah mereka teman-temanmu? Nah. Naam hum zumala'i hum fi fasli. Iya mereka teman-temanku, mereka berada di kelas. Nah. Mereka berada di kelasku. Sudah makan malam, Adam? Sudah makan malam ini atau belum? Sudah. Ahum mujtahiduna. Mereka bersungguh-sungguh. Naam hum mujtahiduna. Ya, mereka bersungguh-sungguh. Syukran ya akhir kirim. Jazakallahu khair. Tafadhal ya Aba Abdullah. Bismillah. Lahadhal. Uqtul mukayif hadhi. Wallahi ala tahammal buruda. Ya amdani uqtul mukayif hadhi. Uqtulhu hatta yamut. Nah, syukran. Nah. Ana la atahammal buruda wallah. Al-buruda yani. Ma mana buruda? Dingin. Nah. Yani mubasharatan ila wajhi. Wa udur an fi hadha barid. Fa fadhal ya Abu Abdullah. Ma adrata ala hadha al-qata'. Bismillah. Ma asma'uhum? Siapa mereka itu? Ma asma'uhum? Siapa nama mereka? Naam. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Naam. Nama mereka Yasir, Zakaria, Musa dan Abdullah. Naam. Wa man haula irrijalul. Terjemta? Sudah terjemahin belum yang tadi? Asma'uhum? Sudah. Nama-nama mereka yakni Yasir, nah. Zakaria, Musa, dan Abdullah. Naam, asma'un tayyibah, Masya Allah. Wa man haula irrijalul rijalul qisaru, dan siapa para lelaki yang pendek itu? Hum hujajun. Hujajun. Hum hujajun. Naam. Mereka para jamaah haji. Naam. Min ainahum, dari mana mereka? Ba'duhum minas suini wa ba'duhum minal yabani. Yabani. Yabani. Naam. Sebagian mereka dari Cina dan sebagian dari Jepang. Naam. Aina. Ini juga pendek-pendek zaman itu. Zaman ketika ditulisnya buku ini juga orang Indonesia saat itu buku bisa jadi. Naam. Aina Musa wa asdiqauhu, di mana Musa dan teman-temannya? Dahabu ilal mat'ami. Naam. Mereka pergi ke tempat makan. Naam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya ikhwan. Sudah berapa kali berarti al-mustami'un wal-musyahidun mendengar terjemah? Sudah lebih daripada 3 kali ya sekali? Marra wahida, thaniya, thalitha, wa kira'a kadhalika mukarrara. Ini semua ada tujuannya. Ini semua ada tujuan. Di ulang-ulangnya bacaan, di ulang-ulangnya terjemah, melatih al-istima', melatih al-faham. Ini penting. Nah, begitu pula melatih antum barusan kira'ah. Bagi antum yang baca barusan, antum juga melatih qiraah, baca. Ini penting insyaAllah. Jadi jangan diremehkan. Nah, semoga Allah berikan pahala besar buat antum semua. Naam, naftah al-majal al-mustami al-musyahidi. Naam, jazakumullah khair ya ikhwah, barakallahu fikum, dan pendengar serta pemirsa Roja TV dan pendengar dari Roja, kita buka kesempatan untuk sesi qiraah. Silakan di line telepon 021-823-6543. Anda bisa membuka di pelajaran ke-13. Ya, kita angkat telepon yang pertama. Halo. Halo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Suryadi, Pak, di Cikampek. Pak Suryadi, so? Dengan terima kasih. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback, mohon maaf. Iya. Barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khair. Silakan, akhi. Masmu? Suryadi, nam? Suryadi. Iya. Di Cikampek, akhi, atau di mana? Halo. Iya, Pak Suryadi di mana? Di Suryadi di Cikampek. Oh iya, Suryadi di Cikampek. Nah. Asyik. Silakan Pak Suryadi, Masya Allah. Silakan, dibaca. Tafadhal, ikra. Ad-darsu ats-tsalitsu asyara. Ats-tsalitsu wala ats-tsalitsa? Ad-darsu ats-tsalitsa asyara. Naam. Pelajaran ke-13. Masya Allah, Masya Allah. Terus. Man ha'ula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Siapakah mereka para pemuda yang tinggi-tinggi ya Ali? Naam. Kumtul labun cududun. Mereka siswa yang baru, para siswa yang baru. Naam. Min aynahum, dari mana mereka? Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Naam. Ahum zumala uka, apakah mereka bersahabat? Naam, apakah mereka gimana terjemahannya? Apakah mereka berteman? La, apakah mereka teman-temanmu? Apakah mereka teman-temanmu? Naam. Naam, hum zumala'i, hum fi fasli. Iya, mereka adalah teman-temanku. Nah. Mereka di dalam kelas. Fasli, ada ya di situ. Fi fasli, mereka di dalam kelasku. Nah, mereka di kelasku. Ya, ini sama-sama satu kelas maksudnya. Nah, bukan mereka sekarang sedang dalam kelas. Nah, paham tak Pak Subradi? Hum fi fasli, penjelasan dari Zumala'i. Iya. Berarti menunjukkan ini teman-teman satu. Satu apa Pak Subradi? Satu kelas. Satu kelas, nah. Teruskan. Ahum. Ahum mujtahiduna. Apakah mereka yang siswa yang bersungguh-sungguh? Nah. Naam hum mujtahiduna. Ya, mereka siswa yang bersungguh-sungguh. Nah. Ma asma'uhum? Ma asma'uhum? Ma asma'uhum? Siapa nama mereka? Nah. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Nah. Nama mereka Yasir, Zakaria, Musa dan Abdullah. Ahsant. Wa man ha'ula'ir rijalul qisaru? Apakah mereka? Waman. Mana waman? Dan siapa? Ya. Dan siapa mereka laki-laki yang pendek-pendek ini? Yang pendek-pendek itu ini labas. Hum hujjajun. Mereka adalah jamaah haji. Nah. Min ainahum? Dari mana mereka? Ba'duhum min As-Sini wa ba'duhum min Al-Yabani. Nah. Sebagian dari Cina dan sebagian dari Jepang. Naam. Aina Musa wa Asyqa'u? Di mana Musa dan teman-temannya? Asyqa'uhu dan teman-temannya? Naam. Zahabu ilal mat'ami. Naam. Mereka pergi ke tempat makan. Ahsanta Pak Supriyadi. Qira'a jamila wa tarjama sahih. Alhamdulillah. Masyaallah. Ana minta antum telepon kita lagi pekan depan. Ana senang yang pertama telepon laki-laki. Biasanya perempuan terus. Masyaallah. Jazakallahu khair Pak Supriyadi. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Supriyadi di Cikampek. Dan jangan lupa untuk menghubungi kami kembali di kesempatan yang akan datang. Baik para kolofik dan kiroah sebagai yang sampaikan Ustaz Mumtaz, dan kita tunggu lagi. Kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di layar telepon 021-823-6543. Masih di Nas Darso Salisa Asyara, pelajaran ke-13. Halo. Taib, silakan tanpa kita terputus. Kita berikan kesempatan kembali di layar telepon 021-823-6543. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Umu Iqbal Magelang, Ustaz. Oh, baik. Umu Iqbal ya? Iya, Ustaz. Di Magelang. Ah, Umu Iqbal. Ahlan wa sahlan ya Umu Iqbal. Nah. Ahlan fikum, Ustaz. Nah. Tadi dari Cikampek, sekarang dari Magelang, masyaallah. Silakan Umu, silakan dari awal kembali dialognya. Silakan. Tafadhali. Bismillah. Ad-darsut talita asyara. Nah. Pelajaran ke-13. Man ha'ula ilfitya tuqtiwaluya aliyu. Nah. Siapa pemuda yang tinggi yang bersamamu ya Ali? Bagaimana Omo? Siapa mereka? Para pemuda yang tinggi tinggi ya Ali. Naam. Karena ini semuanya jamak, Umu Iqbal. Ya, Ustaz. Semuanya jamak ini. Haula jamak. Ya. Al-fityah juga jamak. At-tiwal juga jamak. Ya, Ustaz. Nah, nanti setelah Umu Iqbal nelpon nanti kita jelasin insyaallah. Silakan Umu Iqbal lanjutkan dulu. Untuk bunjududun. Mereka murid yang baru, Ustaz. Para siswa yang baru-baru. Para siswa yang baru gitu, Ustaz. Boleh, silakan. Min ainahum, dari mana mereka? Hum min Amerika, mereka dari Amerika. Ahum zumala uka, apakah mereka teman-temanmu? Naam hum zumala'i, hum fi fasli. Ya, mereka teman-temanku, mereka di kelasku. Naam. Ahum mujtahiduna, apakah mereka bersungguh-sungguh? Naam hum mujtahiduna, ya mereka bersungguh-sungguh. Ma asma'uhum. Ma, ulang sekali lagi Umu. Ma asma'uhum. Ma asma'uhum. Ma-nya agak panjangkan. Ma asma'uhum gitu Ustaz. Ma yang pertama panjangkan. Ma asma'uhum. Ma asma'uhum. Naam. Siapa nama mereka? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Naam. Nama mereka Yasir, Zakaria, Musa dan Abdullah. Naam. Wa man haula'i rijalul qiyasaru? Siapa mereka laki-laki yang pendek ini Ustaz? Para laki-laki yang pendek-pendek ini. Oh, dan siapa mereka para laki yang pendek-pendek ini? Iya. Hum hujjajun. Mereka para haji. Naam. Min ainahum, dari mana mereka? Ba'aluhum minasini wa ba'aluhum minal yabani. Sebagian dari Cina dan sebagian dari Jepang. Nah, ba'aduhum, ada hum di belakangnya. Apa itu Om Iqbal? Ba'aduhum. Sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Naam, sahih. Aina Musa wa asyikau'uhu. Di mana Musa dan teman-temannya? Naam. Dahabu ilal mat'ami. Mereka pergi ke tempat makan. Ahsanti ya Umma Iqbal. Syukran laki wa jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Umma Iqbal di Magelang. Nah. Barakallahu fiik. Selesai sudah? Nah. Cukup sudah Ihsan? Kita bahas dulu yang tadi kita sebutkan bahwa terkait dengan apa? Ilham? Jam'u. Jam'u. Nah, yabdu annaka na'san yani. Nah. Kalta tempe kathiran wallah. Nah. Mulai dari awal ibarah. Mulai dari awal-awal perkataan di bacaan di darasul tsalitsa asyar sudah disungguhkan, kita disungguhkan jamak tiga sekaligus. Boleh, kita sudah disungguhkan langsung jamak tiga sekaligus. Yang mana itu? Haulai jamak daripada hadha. Dan begitu juga hadihi sama. Hadha dan hadihi ini jamaknya. Haulai. Jadi mereka ini. Al-fityatu. Jamak daripada al-fata. Al-fata. Jangan tertipu dengan al-fityatu ada tak marbutohnya. Beberapa menyangka ini mu'annath. Bukan. Ini mudhakkar. Jamak daripada al-fata. At-tiwalu juga jamak daripada tawilun. At-tawil. Tawilun. Sehingga bagaimana terjemahannya? Man haula'il fityatu, siapa mereka? Mereka para pemuda yang tinggi-tinggi ini. Ya Ali yu wahai. Wahai Ali. Ali. Lihat di baris kedua sama ada jamak juga. Hum. Tullabun. Tullabun jududun. Hum mufradnya huwa. Tullabun. Talibun. Jamaknya tullabun. Jududun jamak daripada jadidun. Nah, sudah berapa jamak ini? Ikhwan, sudah berapa jamak yang kita temukan? Sitta. Apa lagi? Mana lagi? Zumala'uka, lihat baris kelima. Ahum zumala'uka, ada juga jamak lainnya zumala'u. Zumala'u di sini jamak daripada zamilun. Jamak dari apa ikhwan? Zamilun. Zumala'u. Mana lagi yang jamak? Mujtahiduna. Mujtahiduna. Jamak daripada mujtahidun. Mujtahid. Ada tambahan waw dan nun di sini. Mujtahidun. Mereka bersungguh-sungguh. Mana lagi? Asma'uhum. Asma'u. Naam. Asma'un di sini jamak daripada ismun. Nama-nama. Mana lagi yang belum? Rijalun. Ar-rijalu. Naam, ar-rijalu jamak daripada rajulun. Rajulun. Al-qisaru jamak daripada qasirun. Al-qasiru. Al-qasiru. Nanti insyaallah satu persatu akan ditemukan di latihan berikutnya insyaallah. Tidak usah khawatir. Nah, yang terlewat bagi ikhwan dan akhwat di rumah yang terlewat mencatat, tidak usah khawatir, nanti ada di begitu pula di kamus yang pernah ana buat, kamus bahasa Arab untuk pemula. Di bagian terakhir kalau tidak salah atau di bagian pertengahan ana menyebutkan kamus jamak. Ada kurang lebih 100 jamak lebih. Untuk pemula. Nah. Kemudian hujjajun juga jamak. Mufradnya apa? Hajjun. Ah, ha-nya pada kata panjang. Hajjun atau hajjun? Hajjun. Nah, bedanya apa hajjun dengan hajjun? Hajjun orangnya. Kalau hajjun hajinya. Babul haji atau babul haji di kitab fikih? Babul haji, ha pendek. Hajj al-hajju dan al hajju ashhurum ma'lumat. Ala sedalik? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji ibadah haji pada bulan-bulan yang telah diketahui. Al-hajju dengan ha yang panjang, ini apa? Orangnya. Al-hajju orangnya, orang yang haji. Paham tum? Al-hajju muzakkar. Muannas ya? Al-hajjatu pakai tambah tu belakang. Nah, sering antum-antum yang pernah umrah di Saudi ketika diarahkan tuh oleh polisi-polisi itu, ya hajjah, ya hajjah, hajjah, hajj, ya hajj, ya hajj. Nah, hanya panjang. Ana manggil orangnya. Tapi kalau al-hajju haknya pendek. Kegiatannya. Kegiatannya, ibadahnya. Wabeh. Wabeh. Nah, alhamdulillah. Mana lagi yang belum kita jelaskan? Asdiqa terakhir. Nah. Asdiqa di sini jamak daripada sadiqun. Sadiq teman. Asdiqa jamaknya. Asdiqaun ada hamzah di belakangnya. Sahabat seperti zamilun ada zumala'u. Nah, kalau itu mamnu' minas sharf. Mamnu' nanti saja kita bahas. Mana lagi tadi? Satu lagi, zahabu. Zahabu ini fi'il. Ini kata kerja, nanti insyaallah akan dibahas di waktunya insyaallah, tidak sekarang. Nah, jelas ya ikhwan, wadih? Wadih insyaallah. Kalau anak tanya satu-satu siap? Insyaallah. Asma'u ya Aba Abdullah. Asma'un. Jamak dari apa ini? Apa mufradnya? Ismun. Ismun. Anta tashur bil buruda ya Aba Abdullah. Tashur bil buruda. Antum dingin. Al-mukayif hada. Qawi jiddan. Al-mukayifu qawiyun jiddan. Labas. Adam. Ma ma'na tullab? Tullabun jamaknya dari talibun. Apa arti tullab? Siswa. Para? Siswa. Para siswa. Zumala'u. Apa ini ya Aba Adam? Jama' atau mufrad? Jama'. Jama'. Mufradnya? Zamilun. Zamil. Mana zamilun? Teman. Teman. Teman apa ini? Teman sekolah. Teman sekolah. Nah. Teman sekolah. Anta ya akhil kirib. Hujjajun. Ma mufraduha? Hujjajun. Apa mufradnya? Hajjun. Khata. Hajjun. Hada huwa. Hajjun, ahsan. Fahimta kalami al-an. Naam. Ma al-farku baina hajjun wa hajjun? Apa beda antara yang panjang hajjun dengan hajjun? Hajjun al-fi'l. Al-hajun yang panjang. Naam. Yang panjang fi'il. Ini ya, antar na'sar ya fi'il. Fa'il. Fa'il. Fa'il? Pelakunya. Pelakunya yang mengerjakannya. Iya, ahsan. Hajjun pendek. Hajjun ibadahnya. Ibadahnya. Ahsan. Barakallahu fiik. Naam. Nahnu fit tasya illa 5 daqa'ik. Wa anta na'sar? La. Barakallahu fiik ya Ilham. Barakallahu. Kita masuk ke tamarin ya ikhwan. Tamarin. Masih sanggup dilanjutkan? Tamarin. Lanjut, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah lanjut. Alhamdulillah ana indi kahwa, alhamdulillah. Bismillah. Nabda' min at-tamrin al-awwal. Kita mulai dari latihan pertama. Dan ana minta Abu Abdullah yang pertama nanti insyaallah baca. Perintahnya di sini ikhwan, hawwil. Mana hawwil? Rubahlah. Al-mubtada'a. Kalau kita gabung hawwil dengan al-mubtada'a bagaimana? Hawwilil. Hawwilil mubtada'a. Bagus. Rubahlah al-mubtada'. Apa mana al-mubtada'? Al-mubtada' isim fi awalil jumlah. Naam. Ismun fi awalil jumlah. Kata benda di awal kalimat. Sederhananya begitu, sederhananya agar lebih mudah dipahami. Berarti misalnya contoh hadza talibun, mana mubtada'nya? Hadza talibun. Hadza. Itu yang nanti kita rubah. Rubah jadi apa? Ila jam'in. Lihat di akhir nanti menjadi jama'. Kita baca dulu secara lengkap perintahnya. Hawwilil mubtada'a, rubahlah al-mubtada' fi kullin. Mana fi kullin? Pada setiap minal jumalil atiyah. Min dari kalimat-kalimat berikut. Ila jama'in menjadi jama'. Misal, ambil ada misal. Hadza talibun. Apa tadi yang diminta dirubah ikhwan jadi jama'? Al-mubtada. Ma mana mubtada? Ma ma'ana al-mubtada? Kata yang di awal. Ya, na'am. Kata benda di awal kalimat. Ismun fi awalil jumlah. Jumlah ismiyah itu. Berarti di sini mana? Hadza talibun, mana jama'nya? Mana jama'nya? Mana mubtada'nya? Hadza. Nah, itu yang kita rubah jadi apa? Haula. Jadi jama'. Menjadi haula'i. Talibun tetap mufrad atau kita rubah juga? Otomatis kita rubah juga. Haula'i tullabun. Wadih? Dan alhamdulillah kata setelah mubtada'nya alhamdulillah sudah disediakan. Sudah sudah antum tinggal merem ya, insyaallah bisa. Oh jangan merem, ini enggak kelihatan malah justru. Afwan. Siap Abu Abdullah? Insyaallah. Nah. Jangan merem, nanti enggak kelihatan. Nah. Tafadhal. Wahid. Bismillah. Wahid. Hadza tajirun. Nah. Haula'i tujjarun. Haula'i tujjarun, sahih. Hadza tajirun apa artinya? Itu orang itu pedagang. Nah, itu atau ini hadza? Ini pedagang. Ketika dirubah menjadi jamak bagaimana terjemahannya? Mereka ini pedagang. Mereka ini para pedagang. Para pedagang. Syukran. Itsnan. Wa fadl ya Adam. Hadza Hajj. Ah, ini anak bilang tadi. Hadza hajjun. Hajjun. Naam. Hajjun. Naam. Ini fi'il atau al-fa'il? Ini ini hajjun orangnya atau ibadahnya? Orangnya. Iya. Jadi bagaimana jamaknya? Haula'i hujjajun. Haula'i hujjajun, sahih. Terjem. Ini orang haji. Naam, ini orang haji, sahih. Atau ini Pak Haji. Ini mereka ini para jamaah haji. Syukran. Jazakallah khair ya Adam. Wasil ya Abuhu. Salasa. Hadza rajulun. Hadza rajulun. Naam. Haula'i rijalun. Haula'i rijal. Naam. Ini seorang lelaki. Naam. Mereka ini para lelaki. Masya Allah. Kayak judul iklan sepertinya. Nah, para barakallahu fi. Nah, atalanan asya'ani. Biar kita enggak ngantuk. Ya, Ustaz. Arba'ah. Hadza kabirun. Haula'i kibarun. Haula'i kibar, masya Allah. Munasib yani. Pas ya, munasib, pas, sah, sahih. Kalau yang baca antum Abu Abdullah lah, ada lisa munasib. Kibar ya, senior, senior, no. Senior, antum kenapa kata? Lisa, nah, mana kul samin, kabir ini, kibar. Kibar, nah. Kibar ulama, apa arti kibar ulama? Ulama besar, ulama senior. Nah, bukankah ini madah, pujian atau celaan? Pujian. Pujian, nah. Masyaallah, buat antum khusus. Naam, tarjib. Hadza kabirun. Naam. Tarjib. Ini besar. Naam. Haula'il kibaru. Mereka ini besar. Masyaallah. Jazakallah khair ya akhi. Naam. Kullu syai'in biqadar ya akhi. Kullu syai'in biqadar. Naam. Ini bukan kebetulan ini. Naam. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair. Jazakallah. Naftal majal ya al-Bazuri lil mustami'in wal musyahidin. Tayyib. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan ya ikhwah, jazakumullah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kepada antum semua. Silakan untuk latihan yang pertama di halaman 69, pelajaran ke berapa? 13 ya. Fadhal. Di 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatihah. Ya Ustaz. Di Aceh ya, Om. Masyaallah. Masyaallah. Masya baik. Ujung Sumatera Aceh. Nah. Ujung Sumatera. Masyaallah. Kaifa haluk ya Umma Fatiyah? Alhamdulillah khair. Masyaallah. Nomor berapa sekarang Umma Fatiyah? Nomor 5 Ustaz ya. 5. Tafadhali. Khamsa. Hadha saghirun. Naam. Haula'i sigharun. Naam. Haula'i sigharun sahih. Nah, ini kecil. Mereka ini kecil. Kecil-kecil. Oh, kecil-kecil. Iya, labas, labas. Terus. Sittah. Hada qasirun. Naam. Haulai qisarun. Naam. Ini pendek. Mereka ini pendek-pendek. Naam, sahih. Sab'ah. Hada tawilun. Haulai tiwalun. Naam. Ini panjang. Mereka ini tinggi atau panjang, Ustaz? Lebih tepat sepertinya postur tinggi sepertinya. Nah, tinggi. Tinggi, Ustaz ya. Nah, ini tinggi. Mereka ini tinggi-tinggi. Naam, sahih. Habiskan ya. Sampai nomor 11 Umu. Silakan. Ustaz. Tamaniyah. Hadza waladun. Naam. Haula'i auladun. Naam. Ini anak kecil. Mereka ini anak kecil. Naam. Mereka ini anak-anak kecil. Iya. Anak-anak kecil. Iya. Tis'ah. Hadza ibnun. Ah, gimana bacanya, Umu? Hadza bunun. Hadza bunun, sahih. Kenapa? Kenapa demikian? Ada hamzah wasl. Hamzah wasl di sini. Tapi lihat uniknya ketika di jamak jadi hamzah qatha. Ya, naam, silakan. Haula'i abna'un. Naam, sahih. Ini ini anak kecil, Ustaz ya. Ini anak laki-laki. Oh, ini anak laki-laki. Bedanya apa waladun dengan ibnun, Ummu Fatiyah? Waladun dia umum, dia bisa ibnun, bisa bintun. Waladun bisa bintun, bisa ibnun. Tapi kalau ibnun khusus laki-laki. Kalau sekadarik? Misalnya, hal indaka hal wala laka walad ya Ilham? Hal laka walad? Punya anak antum? Antum ghair mutazawij. Soal khata. Laka ya wala hal laka walad? Nah, maksudnya laki-laki maupun perempuan. Nah, tapi kalau hal laka ibnun berarti khusus laki-laki. Nah. Fahimti ya Umma Fatiyah? Fahim tu, Ustaz. Nah, wasil. Ini anak laki-laki. Haula'i abna'un. Mereka ini anak laki-laki. Iya, para anak laki-laki. Iya. Para anak laki-laki. Asyarah. Hadza ammun. Haula'i a'mamun. A'mamun, ahsant. Ini paman. Mereka ini Ustaz. Para paman. Para paman. Iya. Ihda asyar. Ahada asyar. Ahada asyar. Iya. Hada syaykhun. Haulai syuyukhun. Naam. Ini orang tua, Ustaz, ya? Syaykhun, naam, orang tua. Ini orang tua, mereka ini para orang tua. Iya. Syukran, syukran laki ya Umma Fatiyah wa jazakillah khair wa barakallahu fik. Wa iyakum sa'ad wa barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umma Fatiyah di Aceh. Baik, barakallahu fik. Masalah kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Umma Fatiyah. Silakan di 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha jilid yang pertama. Masa kelatihan di halaman 69. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Imran di NTB. Pak Imran di NTB, ahlan Pak Imran. Masya Allah, ahlan wasalam ya Pak Imran. Masya Allah. Nusa Tenggara Barat, Pak Imran. Ya, ya. Pak Imran sekarang nomor 12, Pak. Ya, nomor 12. Silakan. Nah, Ithna Ashar. Ya, Ithna Ashar. Hada baitun. Naam. Hada baitun. Naam. Haulai duyufun. Haulai duyufun, sahih. Ini tamu. Dan mereka itu para tamu. Naam. Mereka ini para tamu. Naam, sahih. Hada zamilun. Haulai zumala'un. Zumala'un wala zumala'u. Haulai zumala'u. Naam. Ini teman. Naam. Mereka itu para teman. Naam. Mereka ini para teman. Naam. Lihat zumala'u di sini tidak boleh di tanwin. Zumala'u, ya ya. Naam, iya. Haza fakirun. Ini orang miskin. Naam. Haulai fuqara'u. Mereka Naam. Itu orang-orang miskin. Naam. Haza ghaniyun. La tansa ar-raqam, Pak Imran. Ya. Sab'a asyara. Naam. Khamsata asyar. Khamsata asyara. Naam. Khamsata asyara. Haza ghaniyun. Ini orang kaya. Naam. Haulai agniya'u. Haulai agniya'u, naam. Mereka ini orang-orang kaya. Masya Allah, sahih. Sittata asyar. Sittata asyar. Naam. Haza sadiqu. Sadiqun. Haza sadiqun. Naam. Ini teman. Naam. Haulai asbiqa'u. Mereka ini teman-teman. Sahih, Masya Allah. Satu lagi, Pak Imran. Sab'ata asyara. Haza tabibun. Haulai atba'u. Atiba'u. Yang diberi tasdid ba'nya, bukan to'nya. Apanya? Yang diberi tasdid ba'nya, Pak Imran, bukan to'nya. Jadi bagaimana bacanya? Haulai atibba'u. Naam, atibba'u. Jangan atibba'u, salah. Haulai atibba'u. Naam. Ini dokter. Naam. Mereka itu para dokter. Mereka ini para dokter. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik Pak Imran. Pak Imran baru pertama kali telepon sepertinya, atau sudah pernah telepon sebelumnya Pak Imran? Minggu kemarin sudah. Ah, Masya Allah, Masya Allah. Kita tunggu lagi pertanyaan Pak Imran ya. Ya ya. Jazakallahu khairan Pak Imran. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Imran di NTB. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali, silakan pendengar ikhwah dan akhwat. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Rusdiana Pamijahan. Pak Rusdiana di Pemijahan. Masya Allah. Pak Rusdiana di mana Pak Rusdiana Pemijahan itu? Alhamdulillah. Di mana Pak Rusdiana Pemijahan itu? Di Bogor, Bogor Barat. Bogor, oh Bogor, Bogor. Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wasalan, ahlan wasalan Pak Rusdiana. Ahlan bi. Masya Allah. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Fadal, fadal Pak Rusdiana. Rakam 18. 18. Nah. Hada fataya. Ah, hada fatan. Hada fata. Fatan dengan tanwin, fatan. Hada fatan. Nah. Pak Rusdiana kecilkan dulu suara televisinya. Iya, ya. Ya sudah, Pak. Nah. Hada fatan. Naam. Haulai fityatun. Haulai fityatun. Naam. Sahih. Ini pemuda. Naam. Mereka ini para pemuda. Ahsanta. Ahsanta Pak Rusdiana. Mereka ini para pemuda. Hada akhun. Naam. Nomor berapa ini Pak? Sab ahwaisrun. Ah. Tis'ata asyar. Sa'ata asyar. Tis'ata asyar, naam. Tis'ata asyar. Hada akhun. Ini saudara laki-laki. Naam. Haulai ikhwatun. Mereka ini saudara laki-laki. Naam, sahih. Ishrun. Ishrun, naam. Hada jadidun. Ini baru. Naam. Haulai jududun. Mereka ini baru. Naam. Ihda wa isrun. Ahada wa isrun. Wahid wa isrun. Wahid wa isrun. Naam. Hada mudarrisun. Naam. Ini guru. Naam. Haulai mudarrisuna. Naam. Mereka ini para guru. Para guru. Naam. Masya Allah. Rokom 22. 22. Naam. Hada muhandisun. Haulai muhandisuna. Naam. Ini para ini insinyur. Naam. Mereka ini para insinyur. Naam. Insinyur apa ini Pak Rusdiana? Teknik. Oh, naam, insinyur teknik. Sahih. Teknik. Salasa wa isrun. Naam. Hada fallahun. Ini petani. Haulai fallahuna. Naam. Mereka ini para petani. Naam. Arba'ah wa isrun. Hada mujtahidun. Ini para bersungguh-sungguh. Naam. Haulai mujtahiduna. Mereka ini bersungguh-sungguh. Naam, sahih. Khamsa wa isrun. Naam. Hada muslimun. Ini orang muslim. Ini muslim laki-laki. Naam, sahih. Haulai muslimuna. Mereka ini para muslim laki-laki. Masya Allah. Masya Allah. Anta mumtaz, Pak Rusdiana. Anta mumtaz. Kira'a jamila wa tarjama jamila ahsant. Syukran laka Pak Rusdiana wa jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rusdiana. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair di Pemijahan. Dan kita tunggu antar telepon selanjutnya insyaAllah ya. Baik, nuwasil Ustaz. La nasmer astaras. Nahlim. Cukup sampai sini Abu Zuri. Cukup. Alhamdulillah kita sudah baca latihan pertama. Sudah kita bahas jamak juga, insyaallah kira cukup sampai. Anda kembalikan ke antum.